terbangnya tinggi, menembus awan, lepas ikatan, menghilang tiada berkesan. Tiada pernah ku sangka dirimu pun berpaling. Apa salahku, apa dosaku, kau tinggalkan diriku di sini. Percuma saja kita berjanji pada bulan, pada bintang, apalagi yang di sana. Aku tak mengerti hawa. Percuma saja kita aku sendiri.